Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manitabahu dahama ba'd. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-20. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna an-Nabiy Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahallahu min taubatin faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'atan summa sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rajulin alimin faqala innahu qatala 100 nafsin fahallahu min taubatin faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah intolik ila ardin kada wa kada fa'inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wala tarji ila ardika fa'innaha ardu su'in fantalaqa hatta ila masrafat tariqa atahul mautu fahtasamat fihi malaikatu rahmati wa malaikatul adab. Faqalat malaikatu rahmati ja'a ta'iban mukmilan biqalbihi lallahi ta'ala. Wa qalat malaikatul adabi innahu lam ya'mal khairan qattu. Fa'atahum malakun bisurati adamiyin faja'aluhu bainahum ayhakaman. Faqala kisu ma bainal ardhain fa'ila ayatihima kana adna fahualah. Faqasu wajaduhu adna ilal ardi lati arada. Faqabadatuhu malaikatu rahmati mutafakun alih. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan, lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Sa'idin Al-Khudri, seorang sahabat yang mulia yang ikut Bai'atul Ridwan radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasannya Nabiullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyampaikan, dahulu di antara umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang dia telah membunuh 99 jiwa. Maka dia bertanya tentang orang yang paling berilmu dari penduduk bumi. Maka ditunjukkan pada seorang rahib. Seorang rahib, dia adalah seorang ahli ibadah dari ahli ibadah Bani Israel. Biasanya ahli ibadah tersebut orang-orang yang gemar rajin beribadah namun kurang dari sisi ilmu. Maka si pembunuh tadi mendatanginya dan mengatakan sesungguhnya dia telah membunuh 99 jiwa. Apakah baginya ada kesempatan untuk bertobat? Maka ahli ibadah tersebut, karena dia orang yang sekedar semangat ibadah, ahli dalam beribadah namun jahil, dia menjawab tidak. Mungkin dia memandang dosamu itu sudah terlampau banyak. Kamu adalah seorang pembunuh darah dingin, membunuh 99 nyawa. Maka akhirnya dia pun membunuhnya. membunuh rahib tersebut, maka genaplah dia telah membunuh 100 jiwa, 100 orang. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling berilmu dari penduduk bumi, maka ditunjukkan pada seorang yang alim, seorang yang berilmu. Dia berkata bahwasanya dirinya telah membunuh 100 jiwa, apakah masih ada kesempatan baginya untuk bertobat? Maka si alim tadi dengan keilmuannya dia menjawab, na'am iya. Dan siapa yang bisa memisahkan antara dia dengan taubat? Karena Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya sebelum matahari terbit dari arah barat, sebelum nyawa seseorang sampai ke tenggorokannya. Dosa apapun. Maka pergilah kamu ke negeri demikian dan demikian, disebutkan ciri-cirinya. Maka sesungguhnya di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka beribadahlah kamu kepada Allah bersama dengan mereka. Kamu jangan kembali lagi ke negerimu, karena negerimu adalah negeri yang jelek, penuh dengan manusia-manusia ahli kemaksiatan. Maka pergilah dia, hingga ketika dia telah menempuh separuh perjalanan, kematian menjemputnya, meninggal dia sebelum sampai ke negeri yang dituju, tapi sudah ada niat untuk bertobat. Akhirnya terjadi perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab tentang orang tersebut. Ini haknya siapa? Berkata malaikat rahmat, dia datang dalam keadaan sudah taubat, menghadapkan hatinya kepada Allah Ta'ala, maka dia bagianku. Berkata malaikat azab, sesungguhnya dia belum pernah mengamalkan kebaikan sama sekali. Dia telah membunuh 100 jiwa, sementara belum pernah melakukan satu amal kebajikan pun. Maka mendatangi mereka seorang malaikat dalam bentuk atau dalam wujud manusia. Maka para malaikat rahmat dan para malaikat adab menjadikan orang tadi sebagai pemutus perkara di antara mereka, artinya sebagai hakim. Ini haknya siapa nantinya? Maka malaikat yang ditunjuk untuk menghukumi tadi mengatakan pada malaikat rahmat dan malaikat adab, sekarang ukurlah antara jarak antara dua bumi dengan tempat meninggalnya orang ini. Maka kepada negeri mana yang lebih dekat, maka dia berarti menjadi haknya. Kalau dia lebih dekat pada negeri yang jahat, berarti dia orang yang jahat. Kalau dia lebih dekat pada negeri yang orang-orang yang baik, ahli ibadah, ahli tauhid, maka berarti dia menjadi haknya. Maka mereka pun, para malaikat itu, mengukurnya. Dan mereka mendapati orang tadi ternyata lebih dekat pada negeri yang hendak dia tuju, negerinya ahli tauhid. Maka para malaikat rahmat yang memegang nyawanya, muttafaqun alaih. Wa qala an-Nawawi rahimahullah wa fi riwayatin fi sahih fa kana il qaryati salihati aqrabu bi sibrin faju ila min ahliha wa fi riwayatin fi sahih fa auha Allahu ta'ala ila hadhihi anta ba'adi wa ila hadhihi anta qarrabi wa qala qisu ma bainahuma fa wajaduhu ila hadhihi aqrab bi sibrin fa ghufira lahu wa fi riwayatin fana'a bi sadrihi nahwahu. Berkata Nawawi rahimahullah, dan disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, maka orang tersebut kepada negeri yang saleh, negeri yang baik, dia ternyata lebih dekat cuma sejengkal, segini sejengkal. Paling cuma berapa ini paling? 25 sentian lah sejengkal kita ya. Tidak sampai 30 senti. Maka dia dijadikan menjadi penduduk negeri yang solehah tadi. Diampuni dia. Dan di dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan Allah mewahyukan kepada bumi yang soleh, kepada bumi yang dihuni oleh orang-orang yang jelek untuk menjauh, dan kepada bumi yang dihuni oleh orang-orang yang soleh untuk mendekat. Akhirnya diukur ternyata orang tadi jarak dengan negeri yang tidak dia tuju, yang berisi ahlu tauhid, orang-orang yang solehun, ternyata lebih dekat. Maka dia menjadi penduduknya. Dan disebutkan malaikat yang jadi hakim tadi mengatakan ukurlah jarak antara keduanya. Maka para malaikat mendapati ternyata dia kepada bumi yang soleh atau negeri yang soleh lebih dekat hanya sejarak sejengkal saja. Faghfirullah, maka dia diampuni oleh Allah. Di dalam sebuah riwayat fana'a bisadrihi nahwahu, ternyata orang tadi itu lebih condong dadanya itu ke arah negeri ahli tauhid, negeri yang saleh. Jadi lebih dekat sedikit, hanya menyondongkan dadanya ke arahnya saja. Maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'd bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengisahkan, menceritakan kisah seseorang dari umat sebelum kita yang membunuh 99 nyawa. Kemudian dia menyesal telah melakukan kejahatan yang besar. Dia berkeinginan untuk taubat sehingga dia bertanya kepada manusia untuk ditunjukkan orang yang paling berilmu dari penduduk negeri untuk menanyakan apakah ada kesempatan bertobat darinya. Dia sudah merasa dirinya itu sebagai orang yang jelek, jahat, penuh dengan dosa. Perlu ada yang membimbing dia untuk bertobat. Ternyata ditunjukkan pada seorang rahib ahli ibadah yang jahil, yang bodoh. Karena kebodohannya ketika ditanya apakah ada kesempatan bagiku untuk tobat, aku sudah membunuh 99 jiwa. Dengan dasar kebodohannya, yang main bukan ilmunya tapi perasaannya. Ini orang sudah berlepotan dengan dosa. Kamu adalah pelaku kejahatan yang besar, enggak ada tobat bagimu. Karena marah, maka dibunuh rahib tadi sehingga menjadi genap. Dia telah membunuh 100 jiwa. Dia pun menyesal, ingin bertobat. Maka dia bertanya untuk kedua kalinya agar ditunjukkan orang yang paling berilmu di negeri tersebut. Maka manusia menunjukkan dia pada seorang yang berilmu. Maka dia pun bertanya, adakah kesempatan bagi untuk tobat? Aku sudah membunuh 100 jiwa. Orang yang berilmu tadi menjawab, benar. Apa yang menghalangimu dari tobat? Tidak ada. Maka keluarlah kamu dari negerimu yang penuh dengan lingkungan yang jahat tadi, manusia yang jahat, menuju negeri yang di situ dihuni oleh ahli tauhid, ahli ibadah. Mereka mentauhidkan Allah, maka tauhidkanlah Allah bersama mereka. Jangan kamu sekali-kali kembali lagi ke negerimu. Orang tadi pun mengikuti bimbingan orang yang berilmu tadi. Dia keluar dari negerinya, hijrah dia. Namun di pertengahan jalan dia wafat. sehingga antara malaikat rahmat yang bertugas untuk memegang nyawa hamba-hamba yang salihun dengan malaikat adab yang bertugas memegang nyawa hamba-hamba yang jahat, terjadi persisian. Kata para malaikat rahmat, dia sudah datang dalam keadaan bertobat, menghadapkan hatinya kepada Allah. Ini menjadi bagian kami untuk mengambilnya. Malaikat adab menyatakan, wong dia belum mengamalkan satu amal kebajikan pun. Itu hak kami untuk mengambilnya. Terjadi perselisihan, akhirnya mereka didatangi oleh seorang malaikat yang lain datang dalam wujud sosok manusia. Akhirnya mereka sepakat untuk menjadikan dia hakim. Maka malaikat tadi memutuskan agar para malaikat tadi mengukur jarak jasad si pembunuh 100 nyawa tadi dengan kedua negeri, negeri yang ditinggalkan dan negeri yang tidak dituju. Kemana dia paling dekat jaraknya, maka itu menjadi warganya. Ternyata diukur jasad pembunuh 100 jiwa tadi ditakdirkan oleh Allah lebih dekat pada negeri yang dihuni oleh orang-orang yang salihun. Dalam sebuah riwayat tadi disebutkan Allah mewahyukan kepada bumi yang dihuni oleh orang-orang yang jahat agar menjauh dan kepada bumi yang dihuni oleh orang-orang yang saleh agar mendekat. Ternyata lebih dekat pada negeri yang salehah hanya sejengkal jaraknya. Maka dia diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih dekat pada negeri iman yang dia sudah berniat hijrah padanya. Meskipun hanya sejengkal dia lebih dekat, tapi dia dianggap menjadi warganya. Maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada beberapa faedah yang berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama, dosa pembunuhan, maka dia masih punya kesempatan untuk bertobat. Karena dia sebuah dosa besar yang pelakunya tidak sampai keluar dari Islam, sehingga kalau dia pun mati dalam keadaan membawa dosa ini pun itu masih punya harapan untuk mendapatkan pengampunan. Karena dosa itu di bawah dosa kesyirikan dan di bawah dosa kekufuran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka dosa yang di bawah kesyirikan dan kekufuran itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Adapun di dunia sebelum seorang mati, dosa kesyirikan pun dia punya kesempatan untuk bertobat. Dan di sana ada sebuah riwayat yang menyebutkan dosa seorang pembunuh itu tidak diampuni. Dengan dalil firman Allah seperti dalam hadis Abdullah bin Abbas, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka atasnya. Allah melaknatnya. Allah menyiapkan baginya azab yang sangat pedih. Namun, dari dua pendapat ini, pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama yang menyatakan bahwasanya dia masih mungkin untuk diampuni karena dosa itu di bawah dosa kesyirikan dan kekufuran. Kalau pelakunya belum bertobat. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan ilmu atas ibadah. Ilmu itu lebih utama daripada menuntut ilmu itu lebih utama daripada seorang itu sekedar getol melakukan ibadah-ibadah yang nafilah. Sholat sunnah diperbanyak, puasa sunnah diperbanyak, sedekah sunnah diperbanyak. Tapi dia kurang belajar agama. Maka menuntut ilmu itu jauh lebih utama. Kenapa demikian? Karena kalau ibadah-ibadah yang nafilah semacam itu, keutamaannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Beda dengan ilmu-ilmu itu keutamanya selain untuk dirinya juga bisa disebarkan kepada selainnya. Di sini ahli ibadah yang tidak berilmu tadi dalam menghukumi ternyata salah. Beda dengan orang yang berilmu, tahu ilmunya. Juga hadis ini menjelaskan pentingnya kita mencari lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, dan berusaha untuk menjauhkan diri dari lingkungan yang jelek, orang-orang yang punya karakter jelek, ahli maksiat. Selama mereka masih dalam kondisi jelek di atas kemaksiatan, kita harus menjauh dari mereka, mencari lingkungan yang baik. Ini untuk kemaslahatan diri kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Meninggalkan pertemanan yang jelek diganti dengan pertemanan dengan ahlul khair wal ilmi, orang-orang yang baik dan orang-orang yang berilmu. Yang dilihat bukan sekedar kemanfaatan duniawiyah atau kesenangan. Mungkin berteman dengan orang-orang yang jahat, dia dapat kemanfaatan duniawiyah, dia dapat kesenangan menuruti hawa nafsunya. Tapi bisa menjadi sebab kecelakaan dan kebinasaan dia dalam kehidupan akhiratnya. Beda dengan pertemanan dengan orang yang baik dan orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Bisa membimbing dan menuntun dia kepada jalan-jalan kebajikan. Sehingga menjadi sebab selamatnya dia dari ancaman azab dalam kehidupan akhiratnya. Maka orang yang berilmu tadi ketika ditanya apakah si pembunuh 100 jiwa tadi ada kesempatan tobat? Ada. Selama matahari belum terbit dari arah barat, selama nyawamu belum sampai ke tenggorokan. Maka caranya bagaimana? Kamu harus meninggalkan negerimu yang penuh dengan orang-orang yang jahat, ahlul ma'asi, kepada negeri yang baik, harus hijrah. Atau hijrah dari pergaulan yang jelek bersama teman-teman yang jelek kepada pergaulan yang baik bersama orang-orang yang baik. Sampai ajal menjemput kita. Orang tadi akhirnya menuruti nasihat dari orang yang berilmu tadi. Dia hijrah meninggalkan pergaulannya dengan orang-orang yang jahat. Hendak menuju untuk bisa bergaul dengan ahli tauhid, ahlu ta'ah. Meskipun niatannya itu belum terwujud karena ajal menjemputnya. Maka dia sudah mendapatkan pahala niatannya. Dan langkah kakinya itu sebagai bentuk upaya taubat. Itu sudah amal ketaatan, amal soleh. Maka menjadikan dirinya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya mencari lingkungan yang baik. Dari sisi agama. Juga dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Allah, ketika Allah mengetahui dari seorang hamba itu kejujuran taubatnya, maka Allah akan menerima taubat si hamba tadi betapapun besarnya dosa dia. Maka dari sini, bagi orang-orang yang terjatuh dalam dosa betapapun banyak dan besarnya dosa dia, dia enggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Hendaknya dia segera untuk bertaubat. Segera bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena pintu tobat itu masih terbuka. Maka akan dimudahkan baginya jalan-jalan menuju kepada kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tadi belum sampai pada tujuannya untuk bisa membaur dengan ahlul khair, ahli tauhid, ahlul ilmi, ahlul amal, ahli ta'ah. Tapi taubatnya sudah jujur, niatannya sudah baik, sudah ada upaya dia, sudah melangkahkan kakinya, sudah hijrah dia. Maka Allah tidak menyia-nyiakan pahala hamba-hambanya. Maka Allah terima taubatnya. Maka ini satu faedah besar bagi kita semua. Yang pertama, pentingnya ilmu, pentingnya belajar ilmu agama, pentingnya kita hidup di lingkungan yang baik, ahli ibadah, ahli tauhid, ahli ketaatan. Mereka akan mempengaruhi kehidupan kita, gaya hidup kita, perilaku kita. Beda kalau seorang tinggal di lingkungan ahlul ma'asi, maka karakter kemaksiatan juga akan mempengaruhi dirinya. Juga dalam hadis ini bahwasanya rahmat Allah itu sangatlah luas. Allah Dzat yang Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Maha Rahman, Dzurrahmah Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Maka enggak boleh berputus asa dari mengharapkan rahmat Allah Jalla wa'ala. Betapapun dosa yang kita lakukan, maka mari untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran taubat kita akan menjadi sebab diterimanya taubat kita, betapapun dosa-dosa yang kita lakukan.